malam ini adalah malam yang paling saya hindari. Karena saya dulu diminta santri gayeng berkampanye. Dan saya bilang, jangan ada tradisi ulama berhadap-hadapan sama umarok. Makanya tadi saya di belakang, karena takut berhadap-hadapan sama Pak Ganjar. Karena dulu jargon saya di santri gayeng, duet Pak Ganjar Gus Yasin itu mewakili ulama dan umarok. Sehingga jangan ada tradisi berhadap-hadapan. Tapi malam ini secara terpaksa saya berhadap-hadapan. Makanya saya menghindar sebenarnya tadi. Dan ini pertama saya ketemu Pak Ganjar. Sebenarnya beberapa kali saya di pesawat. Tapi ya enggak ingin ketemu karena tadi memang saya masih konsisten berpegangan ulama itu sebaiknya enggak berhadapan sama umat. Jadi yang tanggal berapa Pak Ganjar itu pas saya satu pesawat dengan jenengan dari Jakarta ke Semarang. Tapi saya tetap enggak berhadapan. Beliau di depan, saya di belakang sebagai konsekuensi saya rakyat, beliau pemimpin. Ini fair. Makanya tadi saya di belakang. Tapi nanti insya Allah di akhirat, kalau saya terpaksa yang jadi imam, semoga Pak Ganjar juga ikhlas. Jadi supaya fair, jadi gantian nanti kira-kira. Tapi ini hanya guyon, semoga kenyataan. Yang kedua begini, saya ini korban nasihat teman saya. Gus, ojo soleh teman-teman rainak. Kenapa? Kok swargane awur mbahmu? Kok nak awur widadari sungkan? Sehingga saya ini keceluk kiai tapi paling awam. Saya ini kiai paling awam, jarang sholat sunat, kalau pagi ya jalan-jalan ke pasar, terus pokoknya awam sekali. Takut saya itu di surga bareng Habib Zainal Abidin, pasti sungkan. Karena tadi dia berbisik-bisik sama saya, beliau, aku nak ambil mertua ya sungkan. Jadi sampean gak usah berdoa minta sekelas dengan Habib Zain, ya. Jangan sama Pak Ganjar, ajudan, pancet ini suarga aja ajudan kan gitu. Maka semua ajudannya saya minta surganya beda kelas dengan siapa? Pak Ganjar. Atau kalau satu kelas ya beda ruangan dulu supaya ada sungkan. Jadi ini guyonan-guyonan yang saya memang berharap surga saya itu tidak bareng Mbah Mun supaya tidak sungkan. Sehingga saya mohon maaf, saya ini termasuk kiai yang paling biasa-biasa saja dalam ibadah. Saya enggak biasa itu dalam hal ilmu, saya ini fanatik. Saya masih ngajar kitab-kitab yang besar, yang sulit. Sama yang tahu kenapa alasannya. Karena kalau sulit tidak bisa itu orang maklumi. Kalau saya baca mabati fikyaung, kitab mono itu orang iso kebangetan. Ini agak politik. Jadi saya mohon, pokoknya Indonesia itu damai, senang. Karena yang dikatakan ma'ruf itu kebaikan bersama. Ma'ruf itu dari Master Urfan. Sesuatu yang mudah dikenali oleh akal. Tentu rukun itu baik, saling membantu itu baik. Saling konflik itu tidak baik. Mungkar, mungkar itu angkara hisar. Sara itu enggak mengenali itu. Mungkar maknanya sesuatu yang susah dikenali. Sehingga agama ini sudah datang dengan segala kebenarannya. Ulama mengharamkan khamr, negara juga memburu bandar narkoba. Ulama mengharamkan maling, negara punya sarana untuk menangkap maling, yaitu para polisi. Ulama mengajarkan negara juga ikut membantu mewujudkan BPJS dan sebagainya dan sebagainya. Jadi susahnya apa sih ulama dan umarok kerjasama? Dan susahnya apa sih tidak berhadap? Makanya saya nanti berencana setelah acara ya saya pulang. Gak perlu ketemu Pak Ganjar supaya ada apa? Berhadap-hadapan tadi. Nah, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.